السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد، ما اتصلت العين بالنظر وتزخرفت الأراضين بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidz, وبالخصوص orang tua kita الداعي إلى الله الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، ومدمدهم diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah telah masuk. Bulan yang agung. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fajri wa layalin ashr. Para ulama ahli tafsir mereka berpendapat demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Para ahli tafsir berpendapat bahwasanya malam-malam ke-10 yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Kemudian ketika Allah berfirman wal fajar, demi waktu fajar, mereka pun berpendapat. Banyak dari mereka mengatakan yang dimaksud dengan fajar tersebut di dalam ayat ini adalah fajar hari Arafah atau fajar hari raya Idul Adha. Yang artinya kesimpulannya bahwasanya 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini merupakan saat-saat anugerah Allah, karunia Allah yang sangat besar. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan di saat-saat semacam ini. Di antaranya berpuasa. Dan bagi mereka yang berpuasa dapat melakukan puasanya dari hari pertama hingga hari ke-9. Adapun hari ke-10, hari raya, dan hari-hari tasyrik yang 3 hari, ke-11, 12, dan 13, itu tidak boleh kita berpuasa dan tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hari-hari tersebut adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jamuan dari Allah untuk sekalian hamba-Nya kaum mukminin. Atau bagi mereka yang ingin berpuasa lebih ringkas, dia bisa berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah yang mana pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang puasa hari Arafah, bahwasanya puasa hari Arafah pahalanya, ganjarannya dari Allah adalah pengampunan dosa dari Allah bagi orang yang berpuasa di hari Arafah, dosa satu tahun yang lalu dan dosa satu tahun yang akan datang, 2 tahun. Berbeda halnya dengan puasa di hari Asyura, pengampunan untuk 1 tahun. Hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, pengampunan untuk 2 tahun, 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ulama mengatakan di dalam hadis yang semacam ini terdapat 2 kabar gembira bagi orang yang berpuasa di hari Arafah dari Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembira tersebut? Yang pertama, pengampunan dosa untuk 2 tahun. Yang kedua, kabar gembira kedua adalah orang tersebut insya Allah akan panjang umur hingga ketemu hari Arafah yang berikutnya. Kenapa demikian? Sebab janji dari Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa di hari Arafah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Dan bagaimana akan diampuni tahun yang akan, satu tahun yang akan datang, satu tahun ke depan kalau dia enggak hidup hingga satu tahun ke depan. Sehingga ulama bilang dalam ini hadis merupakan kabar gembira orang yang berpuasa di hari Arafat, insya Allah panjang umur sampai ketemu tahun yang berikutnya. Kemudian diantara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di saat-saat semacam ini adalah berkurban, sebagaimana yang barusan kita dengar dari para ulama kita. Udhiyah atau berkurban, yang mana ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam, yang merupakan sunnah dan ajaran Nabi Ibrahim, yang terus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan yauman nahri ahab ila Allah min ihraqi damin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seorang anak Adam di hari raya Idul Adha tidak melakukan suatu amalan yang paling disukai oleh Allah lebih daripada berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, melanjutkan, "Wa innaha latati yaumal qiyamah bigurunha wa syu'uriha wa adlafiha." Dan kelak kurban yang dikurbankan oleh seseorang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, sebagai saksi di hari kiamat yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kurban yang disembelih oleh seseorang dapat mengangkat orang tersebut kepada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah menyentuh ke bumi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatayyibu biha nafsa." Karena itu baguskan sembelihan kalian, bahagiakan diri kalian dengan sembelihan, dengan kurban yang bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Besarkan kurban kalian. Jangan kita beli yang kerempeng, tinggal tulang sama kulit doang. Cari yang paling murah, jangan. Jangan pelit kita. Kalau memang kita punya kemampuan, kasih kurban yang terbaik, yang paling bagus. Kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi bilang di dalam hadisnya, baguskan, besarkan kurban kalian, sebab ini yang akan menjamin keselamatan kalian ketika kalian akan melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka hingga kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baguskan kurban kalian, besarkan. Jangan kita pelit. Al-Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan tentang hikmah daripada berkurban setiap tahunnya. Beliau katakan, hikmah, tujuan, salah satu keuntungan, manfaat seseorang berudhiyah setiap tahunnya adalah selama satu tahun tersebut, orang tersebut dijaga oleh Allah dari segala bala dan musibah. Selama satu tahun. Karena itu ulama bilang, ya, bahwasanya al-udhiyah atau berkurban disunnahkan bagi setiap individu muslim. Sunnah mu'akkadah. Kalau memang setiap individu enggak bisa, minimal dalam satu rumah ada kurban yang disembelih untuk menjaga keselamatan keluarga dan rumah tersebut dari segala bala dan musibah. Karena itu setiap rumah diusahakan, kalau enggak bisa setiap orangnya, setiap individu muslimnya. Kemudian ada beberapa hal ketika seseorang ingin berkurban harus diperhatikan. Bagi seseorang di antara kita yang bertekad di hari raya ini untuk berkurban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi setiap orang yang bertekad untuk berkurban di hari raya agar tidak memotong sedikit pun bagian dari tubuhnya saat masuk hari pertama daripada bulan Dzulhijjah hingga disembelihnya kurban orang tersebut. Kenapa? Ya, ini maksudnya jangan potong kuku, jangan potong rambut dari awal Dzulhijjah sampai disembelihnya kurbannya dia. Kenapa? Sebab ketika kurban disembelih, seluruh dosa-dosa orang tersebut runtuh dari tubuhnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang begitu supaya kita ini dapat pengampunan Allah, termasuk kuku kita, rambut kita kebagian daripada pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang punya tekad, sudah punya kesiapan untuk berkurban di hari raya. Tapi yang emang tahu dirinya pas-pasan, enggak punya kemudahan dan kemungkinan, ya dia bersihkan tubuhnya. Nah, setelah berkurban baru dia mau potong kuku, mau potong rambut, mau bersih-bersih, silahkan, setelah dapatkan pengampunan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang berkurban, waktu berkurban ya waktunya adalah setelah berlalu waktu dilaksanakan sholat Idul Adha dan khutbahnya, dan kedua khutbahnya. Kalau udah berlalu waktu dilakukan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya, maka telah masuk saat untuk berkurban dan berudhiyah. Sebelum itu belum masuk. Nah, dan waktunya berlangsung sampai terbenam matahari hari ke-13 daripada bulan Dzulhijjah, terbenam matahari hari terakhir daripada hari tasyrik. Ini waktunya berarti 4 hari. Sehingga ulama bilang, kalau hari raya Idul Fitri dianjurkan untuk mengundur sholat Idul Fitri, agak diundur, katakan jam 8, supaya apa? Supaya orang-orang Islam punya masa yang panjang untuk menunaikan zakat fitrah, sebab zakat fitrah waktu yang afdal sebelum sholat Idul Fitri. Berbeda hanya dengan sholat Idul Adha, dianjurkan untuk dilakukan lebih awal, ya, lebih awal setelah isyraq, setelah berlalu waktu masuknya sholat Idul Adha, maka langsung buru-buru dilakukan. Kenapa? Supaya masa untuk melakukan udhiyah lebih panjang, enggak terpotong dengan waktu penundaan sholat. Ini yang dianjurkan oleh para ulama daripada waktunya. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan bahwasanya al-udhiyah yang afdal adalah dengan unta, cuman negeri kita kagak ada unta. Kalau kita mau sembelih unta pun takut ditangkap, ngambil dari kebun binatang, kagak boleh. Nah, yang ada kita punya sapi. Sapi lebih afdal. Sapi untuk satu orang lebih afdal daripada kambing untuk satu orang. Tapi kalau sapi untuk 7 orang, mana lebih afdal dengan kambing untuk 1 orang? Ulama bilang sebagaimana di dalam Muhadzab Al-Imam Syairazi menyatakan bahwasanya kambing untuk 1 orang lebih afdal daripada sapi untuk 7 orang. Nah, tapi silakan, kambing 1 orang, sapi 7 orang, semuanya di sisi Allah adalah pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala bakal kita. Yang penting kurban yang kita sembelihkan tidak cacat. Jangan kambing yang udah pincang atau kakinya buntung, kupingnya kagak ada atau lain sebagainya kita kurbankan untuk jadi udhiyahnya kita, enggak. Tapi pilih kambing yang sehat, yang tidak cacat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis tersebut dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudahi bikabsyain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang besar, yang gemuk, bukan yang kurus, yang cakep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih banyak lagi dan ini perlu ditanya kepada para ulama. Cuma ada satu hal yang penting, atau dua hal. Yang pertama, daging udhiyah tidak boleh diberikan kepada non-muslim, hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin, sebab daging udhiyah adalah diafatullah li'ibadihil mu'minin, jamuan Allah di hari raya untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena itu daging udhiyah tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Habib, saya punya tetangga baik banget tapi non-muslim, boleh gak kita kasih? Kalau memang harus belikan daging dari pasar, kasih dia daging, tapi bukan dari kambing udhiyah atau kurban udhiyah. Sebab udhiyah hanya boleh diberikan kepada orang Islam. Itu satu yang perlu diperhatikan. Yang kedua yang harus diperhatikan juga daripada perkara kurban, ya, selain daging harus diberikan kepada kaum muslimin, kulit atau daging bahkan tidak boleh dijadikan sebagai upah atas sembelihan. kita mau bagi tukang sembelih dari daging atau dari kulit, silakan, tapi bukan sebagai upah. Adapun sebagai upah, upahnya duit atau lain sebagainya, tapi kulit atau daging kurban dijadikan sebagai upah, itu tidak dibenarkan di dalam agama. Mau bagi, silakan bagi, berupa kulit, kepala, tanduk, nggak ada masalah, tapi bukan sebagai upah. Upah ada bagiannya lagi sendiri, itu dibagikan sama seperti kaum muslimin yang lainnya. Dan ini adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bakal kita bisa berudhiyah di hari raya, bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad dan diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah bisa pergi haji ke Baitullahil Haram wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi abdussalam wa asyka salam ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.